Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني الأعزاء وأحباتي في الله أعزكم الله segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih terus mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita rasakan saat ini ada nikmat iman, ada nikmat sehat, dan nikmat-nikmat lain yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita untuk bertemu kembali di udara bersama bimbingan bahasa Arab untuk pemula, yang mana malam ini kita akan melanjutkan pelajaran Ad-Darsus Tsalitsa Asyar, pelajaran ke-13. Dan malam ini kita sudah masuk di At-Tamrin Ats-Tsalits, latihan ketiga. At-Tamrin Ats-Tsalits, latihan ketiga. Adif al-asma al-atiyah marratan ila ismin zahir wa ukhra ila dhamirin kama huwa muwaddahun fil mithal. Ini ada di halaman safha wahidun wa sab'un al-kitab alladhi indi at-tabatul jadidah. Fa at-tamrin al-thalith fi safha wahidun wa sab'un, amma fi at-tabah al-qadima fi safha kama ya ikhwan? 73. Baik, yang punya buku cetakan baru ada di halaman 71. Latihan 3 ini ada di halaman 71. Adapun yang memiliki cetakan lama ada di halaman 73. Salasatun wa sab'un. Baik, sebelum kita masuk ke at-tamrin ats-tsalits, qabla an nadkhul fi at-tamrin ats-tsalits, sebelum kita masuk ke latihan ketiga, yahsunu bina an nuraji awalan ad-dars ats-tsalits asyar. Kiranya perlu kita ulang kembali terlebih dahulu pelajaran ke-13. Summa ba'da dzalika nadkhul fi at-tamrin ats-tsalits. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke pelajaran ke tamrin ke-3. Nah. Taib ikhwan di studio, istami'u summa kariru ad-dars ats-tsalits asyar. Nah, istaidu ikhwan. Taib. Istami'u summa karir. Man ha'ula'il fityatut tiwalu ya aliyyu. من هؤلاء الفطية الطوال يا علي؟ نعم. هم طلاب جدد. هم طلاب جدد. من أين هم؟ من أين هم؟ هم من أمريكا. هم من أمريكا. أهم زملاؤك؟ أهم زملاؤك؟ نعم هم زملائي. نعم هم زملائي. هم في فصلي. هم في فصلي. أهم مجتهدون؟ أهم مجتهدون؟ نعم هم مجتهدون. نعم هم مجتهدون. ما أسماؤهم؟ Ma asma'uhum. Nah. Asma'uhum. Ya kawan. Asma'uhum. Yasirun wa Zakariya. Wa Musa wa Abdullahi. Wa man ha'ula'i rijalul kisaru. Hum hujjajun. Min aina hum? Ba'duhum min as-Sin. Wa ba'duhum min al-Yabani. Aina Musa wa asdiqa'uhu? Zahabu ila al-mat'ami. Nah. Taibalan. Dadukul fi at-tamrin al-tharith. Kita masuk ke latihan tiga. Unzuru safha wahidun wa sab'un. Alladhi indahu kitab min at-tab'atil jadida. Antum yang punya buku cetakan baru, sekali lagi. At-tamrin al-tharith fi safha wahidun wa sab'un. Latihan ketiga ada di halaman 71. Amma alladhi indahu al-kitab min at-tab'atil qadima. Yang punya buku cetakan lama. At-tamrin al-tharith fi safha kam? 73. Yang punya cetakan lama, halaman atau latihan nomor 3 ini ada halaman 73. Nah. Istami' jayidan. Adif al-asma' al-atiyata marratan ila ismin zahirin wa ukhra ila dhamirin kama huwa muwaddahun fil mithali. Maratan ukhra ana aqra al matlub huna. Adif al asma' al atiya. Ma'na adif ya akhwan? Sandarkan. Naam, atau dengan kata lain sambungkan. Gabungkan. Al asma' al atiya. Al asma' jama' min ismun. Naam. Kata-kata benda al-atiyah di bawah ini. Berikut atau di bawah ini. Marratan ila ismin zahirin. Marratan ila ismin zahirin. Pertama kita sambungkan ke isim zahir. Nama mana isim zahir? Nama jelas atau nama terang? Nampak yang jelas. Nah. Wa ukhra ila dhamirin. Dan yang kedua atau yang lainnya sambungkan atau gabungkan ke Dhamir, kata ganti. Kama huwa muwaddahun fil mithal, seperti yang dijelaskan pada contoh atau mithal. Antum lihat misalnya. Mithalun abna'un. Antum lihat ya kan. Mithalun abna'un. Nanti kalau ada perbedaan dengan cetakan nama tolong diberitahu. Abna'un. Antum lihat bagaimana contohnya di sini. Yang pertama abna'u Muhammadin. Antum lihat kalimat abna'u atau isim abna'un disandarkan atau digabungkan atau disambungkan dengan isim zahir, nama terang atau nama jelas, yaitu di sini Muhammad. Sehingga ketika digabung abna'u Muhammadin, apa yang terjadi ya kawan? Kalau masing-masing berdiri sendiri, abna'un dengan Muhammadun berdiri sendiri masing-masing, maka bagaimana harakatnya? Idhofah. Anak katakan kalau seandainya masing-masing berdiri sendiri, abna'un lalu Muhammadun berdiri sendiri, maka bagaimana harakatnya? Abna'un lalu Muhammadun. Ketika kita gabung, maka antum lihat abna'u Muhammadin. Apa yang terjadi di sini ya kawan? Al-idhafah. Bagaimana perubahannya di sini? Abna'un yang tadinya dhammatain kita apa kan? Dhammah. Kita jadikan dhammah saja. Lalu Muhammadin karena posisinya sebagai apa ya kan? Mudhafun ilaih, maka dia majrur. Majrur di sini adalah dengan kasratain. Abna'u Muhammadin. Ana rasa ini satu permasalahan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Mari kita tarik. Bala. Abna'u Muhammadin. Di sini isim abnaun kita sandarkan, kita gabungkan, kita sambungkan dengan isim zahir, yaitu Muhammad. Kemudian yang kedua, abnauhu. Abnauhu, apa yang terjadi di sini, Ikhwan? Abnau kita gabung dengan dhamir, kita gabung dengan kata ganti. Di mana dhamirnya di sini, Ikhwan? Mana kata gantinya di sini? Hu. Hu. Hu di sini maknanya? Muhammad. Ma'nahu ma'adha? Muhammad. Huwa. Huwa. Huwa. Hu huna bimana? Huwa. Huwa. Ya'udu ila Muhammad. Nah. Kembali kepada Muhammad. Kembali kepada Muhammad. Abna'uhu. Di sini isim abna'u kita gabungkan, kita sandarkan dengan dhamir. Yang pertama tadi kita sambungkan dengan nama jelas, nama terang, isim zahir. Yang kedua kita gabungkan dengan apa, Ikhwan, di sini? Dengan dhamir. Dengan kata ganti, dhamirun. Di sini dhamirnya apa? Huwa. Hu, huwa. Nah. Wadih insyaallah. Wah. Mudah-mudahan ini juga jelas di rumah. Ikhwan akhwat yang di rumah juga jelas insyaallah. Kita coba. Kita coba. Nah. Man yaqra awalan? As-su'al awal. Syekhana, masyaallah. Fadhil ustadzna. Mubasyarah. Iqra awalan al-asma' hadhihi. Asma'un tullabun. Naam. Hum. Nom, naam, jayid. Sekali lagi, akhi. Asma'un. Asma'un. At-tullabi. At-tullabi. Hum. Naam, masyaAllah. Wadih. Asma'un tullabi. Naam, yang pertama kita gabung asma' dengan? Tullab. Asma'un tullabi. Ahsan. Yang kedua, dengan domir? Asma'uhum. Asma'uhum. Ahsan, ya akhi. Barakallahu fikum. Nama ya, akhi? Bukan tulabin. La asma. La di sini karena alif karena kalimat at-tullab dengan alif lam, maka asma'ut tullabi. Nah. Kecuali kalau alif lamnya hilang. Kecuali kalau alif lamnya hilang, maka bisa asma'u tullabin. Tapi kalau di sini soalnya kalimat at-tullab ada alif lamnya, maka asma'ut tullabi. Faham tak, Farhin? Dan ingat bagaimana kalif tanwin tidak mungkin bergabung dengan alif lam. Ahsan ta ya akhi, barakallahu fikum. Taib, ithnan, man yaqra, anta ya Farhin. Zumala'u. Zumala'u, nah. Zumala'u. Nah. Ma mana zumala'u? Zumala'u jama' min? Zamilun. Zamilun. Ma mana zamilun? Sadiqun. Sahibun. Sahabat. Kawan. Teman. Zumala'u berarti teman-teman atau kawan-kawan. Nah, fadhal ya akhi. Zumala'u. Naam. Hamidin. Naam. Ka. Al-kaf huna bimakna mada ya Farihin? Ka. Kamu. Anta. Naam. Anta. Jayid. Fadhal. Zumala'u. Barakallah. Zumala'u. Nah, zumala'u. Zumala'u hamidin. Jayid, zumala'u hamidin. Nah, yang kedua. Zumala'uka. Zumala'uka, ahsan teh. Nah, mustahid nanti syekh, fadhal syekh. Asdiqa'u. Nah. Al-mudarrisi. Hu. Asdiqa'u al-mudarrisi. Nah, asdiqa'u al-mudarrisi. Muntaz. Asdiqa'uhu. Asdiqa'uhu. Ahsan. Jayid. Jayid. Ahsan. Taib. Taib. At-tamrin al-rabi. Al-an nadukul fi at-tamrin al-rabi. Thuma ba'da at-tamrin al-rabi naftah al-majal li al-mustami. Iqra'il mithal. Antum lihat latihan keempat ya, ikhwan. Iqra'il mithal. Iqra'il mithala. Thumma hawwilil jumal al-atiyata. Mithlahu. Iqra'il mithala. Bacalah contoh. Thumma. Memana thumma? Kemudian. Hawwilil jumal al-atiyah. Rubahlah kalimat-kalimat berikut. Mithlahu. Semisal dengannya. Nah. Bagaimana contohnya? Kita lihat. Mithalu. Mithalun. At-talibu zahaba ilal mat'ami. At-talibu zahaba ilal mat'ami. Terjemah entah ya, Ridwan. At-talibu Zahaba ilal mat'ami. Pelajar itu pergi ke restoran. Mumtaz, ke restoran atau rumah makan. Nah, lihat atau baca lagi bagaimana perubahannya? At-thalibu dhahaba ilal mat'ami. Nah, perubahannya At-thullabu dhahabu ilal mat'ami. Nah, para pelajar itu pergi ke rumah makan. Nah, mereka semua pergi ke rumah makan. Apa perubahannya di sini, ikhwan? Mufrad ke jamak, Ustaz. Naam, tadinya isimnya mufrad tunggal, at-thalibu, berubah menjadi jamak, at-thullabu. Karena isimnya atau karena at-thalibnya berubah menjadi at-thullabu, maka kata kerjanya pun zahaba, kata kerjanya itu zahaba juga harus berubah. Lihat bagaimana perubahan di sini? Zahabu ditambah dengan wow. Wow. Zahabu karena dia menunjukkan jamak. At-tullabu zahabu ilal mat'am. Kalau antum pertahankan at-tullabu zahaba ilal mat'am, tentu ini salah. Nah, syafakumullahu jami'an. Taib. Al-an kita baca dulu soalnya sama-sama contohnya, ikhwan. Haya, istami' thumma qari'. Haya, at-talibu zahaba ilal mat'ami. At-talibu zahaba ilal mat'ami. At-tullabu zahabu ilal mat'ami. At-tullabu zahabu ilal mat'ami. Naam, jayyid. Ah, man yaqra idhan as-su'al awwal? Fadhal ya, ah, fawas, masyaallah. At-talibu jalasa fil fasli. Naam. At-tullabu jalasu fil fasli. Mumtaz. At-tullabu jalasu fil fasli. Ahsanta. Ithnan. Man yaqra? Fadhal ya, Ihsan. Ithnan. Naam. Al-mudarrisu kharaja min al-madrasati. Naam. Al-mudarrisuna kharaju min al-madrasati. Jamil. Naam. Al-mudarrisuna kharaju min al-madrasati. Naam, tafadhal ya Ridwan, masyaallah. At-tajiru dhahaba ila as-suq. Tayyib. At-tujjaru dhahabu ila as-suq. Jayyid. Jama' daripada at-tajir. At-tujjar dhahabu ila as-suq. Ini perlu dihafal. At-talibu jamaknya at-tullab. Aw at-tajirun. At-tajirun wallahi la a'rif. Lakin al-ma'ruf al-mashhur at-tujjar. لا ندري التاجرون هذه هل هذا منك أو من عرب الأدى المدرس جمعه المدرسون التاجر جمعه التجار جميل طيب أفضل المجال طيب bagi para pendengar kita berikan kesempatan untuk anda yang ingin berinteraksi secara langsung pembelajaran bahasa Arab kita pada malam ini di pelajaran yang ke-13 tamrin yang ke-3 dan ke-4 anda bisa menghubungi di 8236543. Kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Dengan siapa? Ibu di mana? Umi Ahsan Bekasi. Oh iya, iya. Umi Ahsan. Kaifa haluki Umi Ahsan? Bikhair. Jawabannya bagaimana Umi Ahsan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bikhair. Jayyid. Fadhal Umi Ahsan dibaca at-tamrin ats-tsalits. At-tamrin ats-tsalits dari latihan ke 3. Nah. Asma'un. Naam, asma'un. Talibun. Ya, mana umu? Sekali lagi. Asma'un talibi. Afwan umu, sekali lagi dibaca dulu dari awal. Asma'un. Asma'un. Lalu at-tullabi. At-tullabi. Sekali lagi, at. At-tullabi. At-tullabi. Lamnya ada tasdidnya, at-tullabi. At-tullabi. Naam. Hum. Silakan dijawab. Asma'u tullabi. Asma'u tullabi. Asma'u tullabi. Naam. Kemudian? Asma'uhum. Asma'uhum. Jayyid. Teruskan, Umu. Zumala'u. Naam. Hamidin. Hamidin, naam. Ka. Ka. Ma mana ka di sini, Umu? Anta. Anta, baik. Zumala'u hamidin. Naam. Zumala'uka. Zumala'uka, jayi. Terakhir, Umu, asdiqa'u. Asdiqa'u al-mudarisin. Hu. Hu, nah. Asdiqaul mudarisi. Naam. Yang kedua? Asdiqauhu. Asdiqauhu. Jamil. Ahsanti. Syukran. Jazakillahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan kepada Ummu Ahsan yang ya berinteraksi secara langsung di melalui telepon bagi Anda para pendengar yang ingin mencoba bergabung kembali di 8236543. Kita angkat telepon yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Bapak, di mana? Abu Lukman di Citerep. Kaifa haluka Abu Lukman? Alhamdulillah ana bi khair. Masyaallah. Tafadhal ya Abu Lukman. At-tamrin ar-rabi'. Iqra' at-tamrin ar-rabi'. At-talibu. Iqra' ar-raqam awalan min fadlik. Wahid. Wahid. Naam. At-talibu jalasa fil fasli. Naam. At-tulabu jalasu fil fasli. Mumtaz. Naam. Isnan. Isnan. Al-mudarrisi. Al-mudarrisu. Naam. Khoroja minal madrasati. Mumtaz. Al-mudarrisuna khoroju minal mudar. Minal. Minal madrasati. Jamil. Diterjemahkan bisa, Abu Rukman, dari rakam pertama? Murid duduk di dalam kelas. Taib. Isnan. Guru pergi ke sekolah. Nah, keluar. Keluar ke dari sekolah. Keluar dari sekolah. Ya. Nah, salasa. Salasa. At-tajiru dahaba ila suq. Ila suqi atau ila suqa? Ila suqi. Ah, kenapa ila suqi ya, Abu Lukman? Ada. Ada apanya sih? Ada ilahnya jadi. Ada harful jar. Iya, harful jar. Ila, ada. Belum paham, Ustaz. Alhamdulillah, ingat, alhamdulillah. Fadal, fadal. Sekali lagi, Abu Rukman. At-tajiru dahaba ila suqi. Naam, dirubah. At-tujaru dahabu ila suqi. Jamil, naam, ahsant. Barakallahu fikum, syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Abu Rukman di Citerap. Tapi kita angkat kembali, Ustaz. Ya, penelpon yang selanjutnya bagi Anda yang ingin bergabung di 8236543. Pelajarannya yang ke-13 untuk malam ini dan tamrin yang ketiga. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Abu Alfi di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Iya. Abu Alfi di Pasar Rebo ya. Iya. Fadhal Abu Alfi dari at-tamrin ats-tsalits. Latihan ketiga. Nah. Asma'un. Naam. At-tulabu. At-tulabi. At-tulabu. Nah, di sini di buku saya kasrar at-tullabi. Oh, at-tullabi. Nah. Asma'un at-tullabi. Nah. Asma'u at-tullabi. Jayid. Yang kedua? Asma'uhum. Asma'uhum jayid. Ma mana hum di sini, Pak Abu Alfi? Hum mereka. Mereka, jamil. Nah, teruskan. Zumala'u. Zumala'u. Hamidin. Ka. Sekali lagi, Hamidin. Hamidin. Nah. Ka. Nah. Zumala'u Hamidi. Sekali lagi, Abu Alfi. Zumala'u Hamidi. Hamidin. Naam. Zumala'u Hamidin. Naam. Zumala'uka. Jamil, Zumala'uka. Ahsant. Mana Zumala' Abu Alfi? Zumala' teman-teman. Teman-teman. Jama' min? Jama' min zamil. Zamil, taib. Ahsant. Istamir. Asdiqa'u al-mudarrisiku. Naam. Asdiqa'u. Asdiqa'u al-mudarrisi. Mumtaz. Asdiqa'uhu. Mumtaz. Barakallahu fikum. Syukran ya Abu Alfi. Jazakallahu khairan. Ya. Taib. Jazakallahu khairan kepada Abu Alfi. Taib, sudah penelpon kembali kita terima di 8236543 bagi para pendengar yang ingin bergabung silahkan. Kita angkat penelpon yang keempat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa umur di mana? Dengan Ibu Ratmi dari Kapur Rambutan. Iya. Ya, tafadhal Ibu Ratmi. Ada saya. Bukunya? Ada ya? Bukunya Ibu Ratmi? Ada bukunya. Taib, alhamdulillah. Tafadhal. Ya. Pelajaran keberapa, Pak? Pelajaran ke? At-tamrin ar-rabi', latihan keempat. Oh, iya. Tiga nomor itu, Bu Ratmi, silakan. Nah. At-talibu jalasa fil fasli. Mumtaz. At-tulabu jalasu fil fasli. Masya Allah. Isnai. Al-mudarrisu kharaja minal madrasati. Naam. Al-mudarrisu Al-mudarrisuna kharaju minal madrasati. Naam. Sekali lagi Bu Ratmi, al-mudarrisuna. Al-mudarrisuna kharaju minal madrasati. Naam, mumtaz. Ya. At-tajiru dhahaba. At-tajiru Ummu Salasa. Salasa. Nah. At-tajiru dhahaba ila suqi. Jayid. At-tujaru dhahabu ila suqi. Mumtaz. Iya, barakallahu fikum. Syukran Ummu Ibu Ratmi. Jazakallahu khair. Iya, alhamdulillah, makasih. Taib, jazakallahu khair kepada Ummu Ratmi di Kampung Rambutan. Ya, taib, Ustaz. Kita lanjutkan kembali. Tafadhol. Al-an nadkhul fi at-tamrin al-khamis. Al-an nadkhul fi tamrin fi at-tamrin al-khamis. Latihan ke 5. Di buku cetakan lama halaman berapa, akhi? 73. 74. Di sini halaman 72. Cetakan baru di halaman 72. Nah. Di sini perintahnya bagaimana? Iqra waktu. Nah, siapa yang baca di sini? Ana apa antum yang baca, ikhwan? Nah, antum ya, ikhwan. Ana tak. Fadal ya syekhana. Ya, fadal ya syekh. Nah. Iqra waktub. Naam. At-tullabu fil fasli. Jamil. Tarjim ya akhir kirim. Para pelajar itu di dalam kelas. Ahsanta. Thaniya. Ithnan. Taib, labas. Man haula'il awlad? Naam. Ahum abna'uka? Diberi harakat akhi. Al-awladu. Man haula'il awladu? Man haula'il awladu? Ahum abna'uka? La hum abna'u akhi. Naam. Tarjim. Salasa. Tarjim awalan ya Syekh. Siapa anak-anak kecil ini? Apakah mereka anak-anak kamu? Naam. La, mereka adalah anak-anak saudara saya. Jamil. Ahsan. Salasa. Salasa. Man haula'in nasu? Hum hujjajun min Turkiya. Naam. Siapa orang-orang yang ini? Mereka adalah para jemaah haji dari Turki. Jamil. Naam. Arba'ah. Arba'ah. Aina tujjaru dhahabu ila suq. Sekali lagi, akhi. Aina tujjaru dhahabu ila suq. Nah, terjem. Di mana para pedagang itu? Para pedagang itu telah pergi ke pasar. Jamil. Ahsanta. Yakfi, akhi. Masyaallah. Barakallahu fik. Nah, man yaqra ar-raqam al-khamis? Fadal ya, Syekh. Mana? Fadal ya, Ihsan. Fadal. خمس خمسة خمسة طيب. نعم. من هؤلاء من هؤلاء الرجال هم ضيوف. نعم. ترجم. Siapakah lelaki itu? Siapakah mereka? Siapakah para lelaki itu? نعم. Siapa mereka laki-laki? نعم. Baik. هم ضيوف. Mereka adalah para tamu. جميل. نعم. Sita. Al-falahuna fil hukuli. Naam. Wa abna'uhum fil madrasati. Para petani itu di kebun dan anak-anak mereka di sekolah. Jamil. Ahsant. Al-hukul maknahu? Hukul. Ha? Hadiqah. Al-hadiqah. Naam. Kebun-kebun. Naam. Atau ladang. Al-hukul bisa berarti? Ladang. Ladang. Naam. Mazra'ah. Naam. Sera'ah. Sabah. Naam. Aina at-tullabul jududu? Ba'dhum fil fasli wa ba'dhum indal mudiri. Naam. Di manakah para murid-murid yang baru? Naam. Sebagian mereka berada di kelas dan sebagian mereka ada di kepala sekolah. Naam, sedang bersama kepala sekolah. Jamin. Baik, istamir anta ya Fawaz, fadhal ya akhi. Samania. Samania. Naam. A'mami tujjarun kibarun. Naam. A'mami. Ma mana a'mami? A'mam jama' min? Amun. Ma mana amun? Paman-paman. Naam. Paman-pamanku semuanya pedagang-pedagang yang besar. Naam, Masya Allah. Istamir. Tisa'ah. Ha'ulai ikhwati. Naam. Mereka semua adalah saudara laki-laki kami. Nah. Saya. Nah, jamin. Fadal ya, Farhin. عشرة. عشرة. نعم. أين أبناؤك يا علي؟ نعم. لمن على di mana anak-anakmu? Anak-anakmu ya Ali. Nah, si anak laki-laki apa anak perempuan? Taib, labas. Nah, hum. Hum. Hum fi. Digabung, hum. Hum fi dukanu. Hah? Hum? Ada fi di situ sebelumnya. Hum fi dukanu. Hum fi dukani. Hum fi dukani. Kafnya diberi tasdid. Hum fi dukani. Hum fit dukani. Jamil. Mereka di toko. Mereka ada di toko. Nah, nah, jamil. At-tulabul. Sekali lagi, akhi. Ahada ashar, sebelas. Ahada ashar. At-tulabul. Lamnya, atas titnya. At-tulabu. At-tulabu. Jangan dilepas saja lamnya, ahfarin. At-tulabu. Ditahan sebentar. At-tulabu. Nah. At-tulabu. Jamil. At-tulabul kibaru fil mal'ab. Fil mal'abi. Fil mal'abi. Nah. Wat-tulabu. Disambung, disambung akhi. At-tulabul. Wat, nah, alif lam syamsiyah di sini. Wat-tulabus sigaru. Wattullabus sigaru. Terputus. Fil fasli. Fil fasli. Terjemah akhir kali. Murid-murid yang besar itu, nah, di dalam al-mal'ab. Ya, lupa akhi. Di lapangan atau di tempat bermain. Murid-murid yang besar itu di besar-besar itu di lapangan. Di lapangan atau tempat bermain. Dan nah. Murid-murid yang kecil itu di kelas. Jamil. Ya akhi, nah, anta ya Ridwan istamir? Ya. Ibn Asyara. Naam. Haulai al-fityatu ikhwatun. Naam. Para pemuda itu adalah bersaudara. Nah, mereka itu para pemuda adalah saudara. Naam. Fadal. Abuhum imamun imamun hadal masjid. Imamu? Imamu hadal masjid. Hadal masjid. Jamin. Bapak-bapak mereka. Bapak mereka. Bapak mereka adalah seorang imam di masjid ini. Naam, imam di masjid ini. Jamin. Thalathata ashar. Thalathata ashar. Haulai rijalu fallahuna min qaryati. Naam. Orang-orang dewasa ini, mereka adalah para petani di desa saya. Jamil, ahsant. Nah, istamir ya akhi. Arba'ata asyar. Arba'ata asyar. Aina at-tullabul jududu. Di mana para pelajar yang baru itu? Nah. Akharaju. Nah, akharaju. Wa dhahabu ila al-maktabati. Nah. Apakah mereka telah keluar? Iya. Mereka telah keluar dan pergi ke perpustakaan. Nah, mereka semua keluar dan pergi ke perpustakaan. Nah. Taib akhi, anta ya akhi. 15. Nah. Ahaulail at-tiba'u muslimun. Naam. Hum muslimun. Apakah para dokter itu orang-orang muslim? Jamil. Naam, mereka semuanya muslim. Jamil, ahsan. 16. لي أبناء صغار بعضهم في المدرسة الابتدائية وبعضهم في المدرسة المتوسطة. جميل. ترجم. Aku memiliki anak-anak kecil. Nah. Sebagian mereka di madrasah ibtidaiyah. Nah. Di sekolah dasar dan sebagian mereka di sekolah SMP. Nah, sekolah menengah. Hasant. Baik. Nafthah al-majal al-mustami. Nah. Bagi para pendengar, kita berikan kesempatan bagi Anda untuk membaca nas yang terdapat dalam tamrin yang ketiga, pelajaran yang ke-13, tamrin yang kelima di 8236543. Kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Ibu di mana? Dari Uni di Cikarang. Oh iya, silakan. Silakan Bu Yuni, latihan yang kelima tadi, Al-Khamis. Iqra waktub. Nah. Wahid. Nah. At-tullabu fil fasli. Jamil. Terjem ya Ustaz? Nah, terjem lah bas. Tafadhal, terjemi. Siswa-siswa itu di dalam kelas. Nah. Isnan. Man ha'ula'il awladi. Man ha'ula'il awladi. Dimana awladi? Ya. Kenapa awladi bukan awladu? Karena ha'ula'inya itu apa? Kasroh ya. Nah, ha'ula'il kasroh tapi bukan karena dia majrur, bukan. Tapi karena memang aslinya dia dhammah. Man ha'ula'il awladu. Dia aslinya memang kasroh. Isnan, man ha'ula'il awladu? Naam. Ahum abna'uka? Naam. La, hum abna'u ahi. Dikecilkan sepertinya radinya agar ada tidak ada feedback. Naam, fadal. Siapa mereka anak-anak itu? Naam. Apakah mereka anak-anakmu? Jamil. Bukan. Mereka anak-anak saudaraku. Jamil. Nah, Salasah. Man ha'ula innasi? Hum Taib, lalas. Nah. Hum hujjajun min Turkiya. Nah. Siapa orang-orang itu? Nah. Mereka hujjajun. Hujjajun jamak daripada hajun. Haji. Nah. Mereka para haji dari Turki. Jamil. Nah. Arba'ah. Aina tujaru zahabu ila suki. Nah. Di mana para pedagang itu? Nah. Mereka pergi ke pasar. Jamil. Ahsanti. Syukran. Jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khair kepada Ibu Yuni di Cikarang. Dan bagi para pendengar yang lain, Anda bisa bergabung kembali di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Dwi di Tambun. Baik, Pak Dwi ya, di Tambun. Fadhallah Dwi. Ayo rakam. Rakam 5. Man ha'ula'ir man Man haula irrijalu? Naam. Suaranya seperti kenapa suaranya cepat sekali? Iya. Pak Dwi? Ya. Tep dicoba kembali Pak, agak terputus-putus ini, Pak. Tep silakan, Pak, langsung. Ya, teruskan. Man haula irrijalu? Hum duyufun. Naam. Siapakah para laki-laki itu? Naam. Mereka adalah para tamu. Jamil. Al-Fallahuna Iqra al-Rakam awalan Al-Sittah. Nah, Sittah. Al-Sittah. La takul Al-Sittah. Sittah fakat. Sittah. Nah. Sittah. Nah. Al-Fallahuna Fil-Hukuli Wa Abna'uhum Fil-Madrasati. Nah. Para petani itu ada di dalam kebun. Ampun. Dan anak-anak mereka di dalam sekolah. Jamil. Aina sekali lagi hei, nam sahih, nam. Fadhal akhi, sabah. Sabah. Aina tullabul jududu? Nam. Ba'duhum fil fasli wa ba'duhum 'indal mudiri. Nam. Di manakah para murid-murid baru itu? Nam. Sebagian mereka ada di dalam kelas dan sebagian lagi di samping kepala sekolah. Nah, maksudnya sedang berada bersama? Sedang berada bersama kepala sekolah. Ini, nah, samaannya? A'mami tujarun kibarun. Nah. Paman-paman kami adalah para pedagang besar. Nah, paman-pamanku? Paman-pamanku adalah para pedagang besar. Nah, Dwi, a'mamun di sini jamak daripada apa? Ammun. Ammun. Ammun di sini maknahu? Paman. Lebih diperjelas? Paman sih, paman dari pihak laki-laki, paman dari pihak dari ibu. Oh, dari ammi. Ammun dari mana? Dari bapak, dari ibu? Dari Bapak. Dari Bapak. Syukuran akhi. Jazakallah khairah Dwi. Hayakum. Hayakum. Jazakallah khairah kepada Pak Dwi. Di Tambun. Bagi para pendengar lain, kita berikan kesempatan kembali Anda ingin bergabung di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu, di mana? Ummu Umair di Ciledug. Baik. Tafadhal Ummu Umair. Rakam 9A. 9A. Nah, nomor 9. 9A. Haula'i ikhwati. Nah. Mereka semua adalah saudaraku. Saudara-saudaraku. Nah. Asyara. Aina abna ukaya aliyu Humfi dukani. Naam. Di mana anak-anakmu ya Ali? Naam. Mereka di toko. Naam, sedang di toko atau di pasar seperti ini. Naam. Ahada asyar? Ahada asyar. At-tullabul kibaru fil mal'abi wa at-tullabus sigaru fil fasli. Naam. Para pelajar yang besar itu di lapangan, nah. Dan para pelajar yang kecil itu di kelas. Jamil. Nah. Isnata asyar. Haula yusitiatu ikhwatun. Naam. Abuhum imamu hadal masjidi. Naam. Pemuda-pemuda itu bersaudara. Naam. Bapak mereka imam masjid ini. Jamil. Salah satu asyar. Naam. Haula irrijalu fallahuna min qaryati. Naam. Laki-laki itu petani dari desaku. Para petani dari desaku. Naam, jemaah. Syukran Ummu, jazakallahu khair. Hayakumullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan kesempatan satu pendengar kembali di 8236543 bagi para pendengar yang mungkin baru bergabung. Pelajaran yang ke-13, tamrin yang ke-5. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa, di mana? Siapa? Di mana? Zat. Afwan, kurang jelas, diulangi kembali, dari mana, Ibu? Dari Cikarang. Oh, Cikarang. Baik. Ya, silakan. Silakan dibaca. Tafadhal. 14 dari nomor 14. 14. Iya, Ustaz. 14. 14. أربعة عشر. نعم. أين الطلاب الجدود؟ سكالاجي أفوان. أين الطلاب؟ نعم تربط بتو سبتيه. نعم. سلام. diulangi kembali. Silakan ibu diulangi kembali. Ya. أين الطلاب الجدود؟ نعم. Teruskan. أخرجوا. Akhraju. Naam. Naam, akhraju dhahabu ila. Afwan. Terputus-putus ya, Ibu. Silakan dicoba kembali, Bu. Afwan, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi Ibu yang di Cikarang. Anda bisa menghubungi kembali. Tidak jelas sekali didengarnya kita. Menggunakan HP sepertinya. Iya. Tapi kita angkat kembali penelponnya selanjutnya. 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa, di mana? Dengan Ummu Wafa. Di mana Ummu Wafa? Di Cilengsi. Taib, silakan. Silakan Ummu Wafa dari 14. 14. Aina tullabul jududu? Naam. Akharaju. Naam. Kharaju wa zahabu ilal maktabah. Ilal? Maktabati. Naam, jamil. Terjemahkan. Di mana para murid yang baru itu? Naam. Apakah mereka telah keluar? Jayid. Ya, mereka telah keluar dan pergi ke perpustakaan. Nah, ahsanti. Aha ula il... Khamsata asyar. Khamsata asyar. Nah. Aha ula il... Atibba'u. Atibba'u muslimun. Atibba'u. Aha ula il atibba'u muslimuna. Toknya tidak ditasdid, jadi jangan ditahan. Nah, atibba'u. Aha ula'il atibba'u muslimuna. Naam. Naam, hum muslimun. Hum muslimuna. Naam. Hum muslimuna. Apakah mereka para dokter muslim? Mumtaz. Ya, mereka muslim. Jamil. Naam. 16. 16. Li abna'u syogorun. Ba'duhum fil madrasatil ibtidaiyah wa ba'duhum fil madrasatil mutawassithati. Baik, labas. Nah. Saya mempunyai anak-anak kecil. Anak-anak kecil, sebagian mereka di sekolah dasar, nah, dan sebagian mereka di sekolah menengah. Jamil. Syukran, jazakillahu khair. Wa iyyaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Ya, jazakallahu khair kepada penelpon yang terakhir tadi dari Muafa di Cilangsi, dan pada pendengar jangan kemana-mana. Kita rehat sejenak, setelah itu kita akan kembali tetap di frekuensi 756 AM. Kita akan simak jeda yang berikut ini terlebih dahulu. Afala yatadabbarun al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katira. Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Lidzakirina wadh-dhakira. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali di frekuensi 756 AM, dan bagi Anda yang bergabung bersama kami, kajian bahasa Arab untuk bimbingan bahasa Arab dan untuk pemula, kelanjutan lah kita kembali lanjutkan, dan masih dalam pelajaran yang ke-13, tamrin yang selanjutnya saja. Tafadhol. Bismillah. Al-an nadkhul fi at-tamrin as-sadis. Al-an sekarang nadkhul fi, kita masuk ke at-tamrin as-sadis, latihan ke-6. Uktub jam'al kalimatil atiyati. Uktub, di sini perintahnya mada ya ikhwan, tulislah, tapi kita ganti ikra. Karena di sini kita tidak bisa melihat tulisan antum, kita ganti dengan ikra, bacalah. Jam'al kalimatil atiyah, jamak daripada kalimat atau kata-kata berikut. Bacalah jamak daripada kata-kata berikut. Kata-kata yang kita akan baca setelah ini adalah semuanya mufrad, bentuknya tunggal. Antum diminta untuk apa, ikhwan? Menyebutkan jamaknya. Nah. Naftal majalil mustami au taib mustami taib. Kita buka pertanyaan untuk ini. Bagi para pendengar, kita berikan kesempatan Anda kembali di 8236543 untuk menjawab tamrin yang ke-6 dan terakhir dari pelajaran yang ke-13 di 8236543. Kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa ibu, di mana? Silakan. Fadhala Mu'aisyah. Naam. At-tamrin as-sadis, ra'aiti? Ra'aiti insyaallah. Naam, fadhal. Kabirun. Naam. Kibarun. Naam. Muslimun. Muslimuna. Jamil. Rajulun. Rijalun. Mumtaz. Ibnun. Abna'un. Mumtaz. Daifun. Duyufun. Naam. Fata. Fityatun. Fityatun. Mumtaz. Hajun. Hujjajun. Mumtaz. Akhun. Ikhwatun. Ahsanti. Tawirun. Sigarun. Jamil. Tawilun. Tiwalun. Ahsant. Ghaniyun. Agniya'u. Mumtaz. Faqirun. Fuqara'u. Masya Allah. Sepertinya sudah disiapkan sebelumnya Ummu Aisyah ini. Anifan sami'tu fi radio. Tahib labas, hayakumullah. Syukran, jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Mu'aisyah di Rawalumbu. Silakan bagi para pendengar yang lain di 8236543 kita berikan kesempatan selanjutnya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ibu, di mana? Dengan Ummu Ammar di Tambun. Tahib, silakan Ummu Ammar. Iya. Kabirun. Nah, mana kabirun Ummu Ammar? Besar. Nah, diterjemahkan Ummu Ammar ya. Iya. Kabirun, besar. Kibarun. Mumtaz. Muslimun, orang Islam. Naam. Muslimuna. Mumtaz. Rajulun, laki-laki. Naam. Rijalun. Naam. Ibnun, anak laki-laki. Naam. Abna'un. Abna'un, mumtaz. Duifun, tamu. Naam. Duyufun. Mumtaz. Fata. Sekali lagi, Ummu Ammar. Fata. Tidak diminta. Fata. Nah, langsung saja lewat. Nah. Pemuda. Nah. Fityatun. Fityatun. Nah. Hajun. Sekali lagi, Umu. Hajun. Nah, hanya panjang. Hajun. Hajun. Nah. Haji. Nah, orang haji. Hujajun. Nah. Ahun. saudara laki-laki. Naam. Ikhwatun. Ikhwatun sahih. Sogirun. Naam. Kecil. Sigorun. Mumtaz. Tawilun. Tinggi. Naam. Tiwalun. Goniyun. Kaya. Naam. Agniya'u. Mumtaz. Fakirun. Miskin. Fuqara'u. Mumtaz. Barakallahu fikum. Syukran ummu. Jazakillahu khair. Wa iyyakum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita berikan kesempatan untuk dua penelpon kembali di 8236543 bagi Anda yang ingin bergabung dan berinteraksi secara langsung di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Ibu di mana? Dengan Ibu Anissa di Bekasi. Baik, silakan, Sus. Silakan Ibu Anissa. Iya, Pak. Tamrin As-Sadis. Kabirun. Naam. Kibarun. Naam. Muslimun. Muslimuna. Mumtaz. Rajulun. Rijalun. Naam. Ibnun. Naam. Abnaun. Naam. Duyufun. Sekali lagi, Ummu. Duyufun, panjang. Duyufun. Naam. Fata fityatun. Naam. Hajjun. Hujjajun. Jamil. Akhun ikhwatun. Mumtaz. Saghirun sigharun. Naam. Tawilun tiwalun. Santi. Kuniyun agniyaun. Naam. Faqirun. Akhun sekali lagi, Ummu. Agniya'u. Agniya'u. Naam. Faqirun fuqara'u. Mumtaz. Syukran jazakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan bagi para pendengar yang lain sudah menelpon kembali kita terima di 8236543. Baik, kita angkat teleponnya selanjutnya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak di mana? Dari Budi di Tambun. Baik. Silakan Pak Budi, tafadhol. At-tamrin as-sadis. Kabirun. Dikecilkan sedikit suara radionya. Kabirun. Naam. Kabirun besar. Naam. Kibarun. Jamaknya? Kibarun. Sepertinya ada feedback sepertinya. Pak Budi tolong suara radionya dikecilkan saja. Kabirun besar. Naam. Kibarun. Naam. Muslimun. Muslimuna. Orang Jai. Islam. Naam. Rajulun. Rijalun. Laki-laki. Jamil. Ibnun. Abnaun. Naam. Anak laki-laki. Naam. Doifun. Duyufun. Naam. Tamu. Jayid. Fata. Fityatun. Pemuda. Pemuda. Sahih. Ya, pemuda. Sahih, pemuda. Naam. Hajun. Hujjajun. Naam. Haji. Naam. Akhun. Ikhwatun. Ikhwatun, sahih. Saudara laki-laki. Naam. Sohirun. Sigorun. Naam. Kecil. Naam. Kecil. Naam, sahih. Kecil. Tawilun. Tawilun. Tiwalun. Tiwalun. Naam. Tinggi. Tinggi. Ghaniyun. Agniya'u. Naam. Agniya'u. Agniya'u. Naam. Agniya'u kaya. Naam. Faqirun. Fuqara'u. Fuqara'u. Miskin. Orang miskin. Nah, santai akhi. Syukran akhi. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Baik, jazakallah khair kepada Pak Budi. Kita lanjutkan kembali saat tafadhol. Naam. Kita baca kalimat yang ada dalam kotak ya, ikhwan. Al-kalimatul jadidatu. Al-kalimat jamak min kalimah. Jamak min kalimah. Al-jadidah yang baru. Di sini ada al-haqlu. Al-haqlu jamaknya huqulun. Al-haqlu jamaknya al-huqulu. Mana haqlun alifan ya Ridwan? Mazra'ah, ladang atau nah, kebun. Nah. Huqulun, jamak daripada haqlun. An-nasu, mana an-nasu? Orang-orang. Nah, orang-orang. Manusia. Nah. Al-qaryatu, desa. Desa, al-qaryatu, masyaallah. Desa. Ad-dhaifu. Ad-dhaifu tamu. Ahsantum. Asy-syaikhu, asy-syaikhu. Asy-syaikhu di sini bisa maknanya bapak tua. Nah, orang laki-laki yang sudah cukup sangat berumur. Orang apa namanya sini? Istilahnya apa dalam bahasa kita ini? Sepuh. Sepuh, sudah sepuh. Nah, bukan sepuhan, nah, sepuh. Nah. Al-mat'amu restoran. Restoran, masyaallah. Kita pilih kalimat yang baik sini. Nah, restoran al-mat'am atau rumah makan. Nah. Al-Madrasatul Ibtidaiyah. Antum lihat, dengarkan bagaimana cara bacanya. Al-Madrasatul Ibtidaiyah. Nah, di sini karena alifnya Ridwan, alifnya apa di sini? Hamzatul Wasal, sehingga tidak dibaca. Nah, Al-Madrasatul Ibtidaiyah. Langsung ke lam lalu ke ba. Nah, semua makna kalimat insyaallah ma'ruf insyaallah. Sekedalik? Bala. Bala ya Ustaz. Baik, masyaallah. Baik ya, akhi. Sekarang kita masuk ke ba. Nah, ad-darsu as-salis asyar ini ada alifnya, ada bagian pertamanya, sekarang ada bagian ba-nya. Mudzakkar muannas maksudnya. Hah? Mudzakkar muannas atau sudah cek sepertinya. Masyaallah, sahih. Iya. Sahih. Lalu juga ada jimnya sini? Ada toh? Ada jimnya. Oh, ya ada jimnya. Masyaallah. Jadi ad-darsu as-salis asyar ini ikhwan cukup panjang, ada alif, lalu ada ba yang sekarang kita akan baca, lalu ada jim yang mudah-mudahan pada pekan depan kita bisa baca. Setelah itu kita masuk ad-darsu rabi' asyar. Baik, ba di buku cetakan baru ada di halaman arba'atun wa sab'un. Arba'atun wa sab'un 74. Antum yang cetakan lama berapa, akhi? 76. Sittatun wa sab'un. Sittatun wa sab'un 76. Baik, la'alana natlub min Ahridwan bi an yaqra al-hiwar. Iqra bi sawtin wadihin wa tamahal qalilan ya akhi. لا تسرع في القراءة نريد أن يكون القراءة يعني بالدقة لا تسرع فضل يا أخي من هؤلاء الفتيات يا مريم يا مريم سكلاقي أخي الكريم يا مريم نعم اقرأ مرتين يا أخي لكل جملة مرتين من هؤلاء الفتيات يا مريم نعم هن زميلاتي نعم مرة أخرى هن زميلاتي زميلاتي نعم لأن أخواتهن مرة أخرى يا أخي أخواتهن أخواتهن أخواتهن نعم نعم هن أخوات نعم نعم هن أخوات ممتاز من أبوهن؟ من أبوهن؟ جميل. أبوهن شيخ البلال. سكرك يا أخي. أبوهن الشيخ بلال. نعم. أمهن أستاذتي. نعم ما شاء الله. أمهن أستاذتي. جميل. أين بيتهن؟ نعم. أين بيتهن؟ بيتهن قريب من المدرسة. نعم. بيتهن قريب من المدرسة. طيب شكرا رضوان جزاك الله خير. Di sini ba sama seperti bagian alif ada dialog, hanya saja ba di sini lebih pendek daripada dialog di alif. Dan di sini seperti yang Ridwan katakan, di sini banyak sekali isim muannas sini. Banyak sekali isim muannas. Dan diberikan contoh kepada kita juga bagaimana jamak-jamaknya. Masya Allah. Bentuk-bentuk apa namanya? Bentuk jamaknya. Kita baca sekali lagi. Istami' jayran. Wa nutarjim kalimah-kalimah. Man ha'ula'il fatayatu ya maryamu. Naam. Man ha'ula'i. Mana man ha'ula'i ya ikhwan? Siapa mereka itu al-fatayatu? Pemudi. Para pemudi ya Maryamu. Wahai Maryam. Nah. Nah, jadi yang bicara di sini ada Maryam. Lalu ada satu orang lagi. Satu orang ini bertanya kepada Maryam. Man haula al-fatayatu ya Maryam? Siapa mereka para pemudi itu wahai Maryam? Jawabannya Hunna zamilati. Maryam menjawab, apa jawabannya ikhwan? Mereka adalah teman-teman. Mereka hunna. Nah, di sini lihat bagaimana ada kalimat baru seperti di sini. Hunna. Nah. Hunna mereka itu. Nah, tapi hunna di sini, mereka di sini untuk laki-laki atau perempuan ya ikhwan? Muannas. Untuk perempuan. Hunna zamilati. Zamilati jamak daripada? Zamilatun. Zamilati jamak daripada? Zamilatun. Adapun al-fatayatu jamak min? Fata. Fatatun. Al-fatatu. Alif, fa, afwan, alif, lam, fa, ta, alif lagi, al-fatatu. Ada ta' marbutah di belakangnya. Al-fatatu. Jamaknya al-fatayatu. Nah. Zamilatu. Jamaknya mufradnya apa, ikhwan? Zamilatun. Jamaknya zamilatu. Akhawatun hunna. Akhawatun hunna. Lihat di sini, ikhwan. Ada dua alif. Alif yang pertama maknanya hal. Apakah? Akhawatun, apakah mereka saudara-saudara perempuan hunna? Mereka itu maksudnya apa? Apakah mereka itu saling bersaudara? Nah, punya ikatan persaudaraan satu sama lainnya? Jawabannya, mahwal jawab ya, ikhwan? Naam, hunna akhawatun. Naam, ya, hunna, mereka itu akhawatun, saling bersaudara. Akhawatun, bersaudara. Man abuhunna? Ada pertanyaan lagi di sini. Man abuhunna? Man? Siapa? Siapa? Abu? Bapak. Hunna? Mereka. Mereka? Siapa bapak mereka? Jawabannya, abuhunna syekhu Bilalun. Bapak mereka siapa? Syekh siapa? Syekh Bilal. Bilal. Masyaallah. Nama bapaknya di sini? Syekh Bilal. Syekh di sini? Bukan nama, bukan di sini ada Syekh, namanya Bilal. Syekh di sini adalah tuan. Sebutan untuk orang yang tua. Nah. Ummuhunna ustadzati. Ummuhunna ustadzati, ibu mereka. Siapa ikhwan ibu mereka di sini? Ibu mereka. Ustadzati. Ibunya para pemuda itu, para pemudi itu adalah guru kita, ustaz ya. Saya, ustazah saya. Ustazah di sini artinya guru perempuan saya. Siapa di sini? Saya di sini, ikhwan. Maryam. Maryam. Abu hunna asy-syekh Bilal, bapak mereka adalah Syekh Bilal. Ibu mereka adalah guru perempuan saya. Guru perempuan saya. Nah. Aina baituhunna? Aina baituhunna? Di mana rumah mereka? Baituhunna qaribun minal madrasati. Rumah mereka qaribun, dekat dari sekolah. Nah. Qasir. Nah, dialognya qasir, al-hiwar qasir, nah, pendek sekali. Nah. Baik, wadih insyaallah ya, ikhwan. Wadih. Baik, la ana naftah insyaallah fima ba'd as'ila, lakin al-ana ya, ikhwan, hayya istami' thumma karir. Kita baca sama-sama ya, ikhwan. Istami'u thumma karriru. Nah. Man haula'il fatayatu ya Maryamu? Man haula'il fatayatu ya Maryamu? Hunna zamilati. Hunna zamilati. Akhawatun hunna? Akhawatun hunna? Naam. Akhawatun hunna? Akhawatun hunna? Naam, hunna akhawatun. Naam, hunna akhwatun. Naam. Man abuhunna? Man abuhunna? Man abuhunna? Man abuhunna? Abuhunna asy-syekhu Bilalun. Abuhunna asy-syekhu Bilalun. Ummuhunna ustadzati. Ummuhunna ustadzati. Naam. Aina baituhunna? Aina baituhunna? Aina baituhunna? Aina baituhunna? Baituhunna qaribun minal madrasati. Baituhunna qaribun minal madrasati. Sekali lagi, ikhwan. Baituhunna qaribun minal madrasati. Baituhunna qaribun minal madrasati. Fadal ikra ya anta ya Ridwan. Fadal. Anta qara'ta anifa, na? Naam, qara'ta. Anta ya akhi, anta nu'as jiddan, akhi. Min awal. Min awal, taban. Man haula'il fatayatu ya Maryamu? Naam. Hunna zamilati. Naam. A'akhawatun hunna? Naam. Hunna akhawatun. Man abuhunna? Naam. Abuhunna asy-syekhu Bilal. Naam. Abuhunna asy-syekhu Bilal. Bilalun. Abuhunna Asyikhu Bilalun. Nah. Ummuhunna Ustazati. Nah. Aina baytuhunna? Baytuhunna qaribun minal madrasati. Tayyib, syukran ya akhi. Jazakallahu khair. Fadhal ya akhi, iqra anta maratan thaniyah. Man haula'il fatayatu ya Maryam? Tarjim amalan ya akh. Siapa mereka pemudi-pemudi ya Maryam? Nah, pemudi-pemudi itu wahai Maryam. Al-fatayat jamak min madha ya ikhwan? Al-fatayat jamak min? Al-fatat. Al-fatatu. Al-fityatu jamak min? Fata. Nah. Taib. Hunna? Hunna zamilati. Nah. Terjem? Mereka teman-teman saya. Jamil. A-akhwatun hunna? Apakah mereka bersaudara? Apakah mereka bersaudara? Naam. Naam. Hunna akhwatun. Ya. Mereka saudara-saudara perempuan. Nah, saudara. Maksudnya punya hubungan saudara. Tayyib, ahsan, lawas. Man? Man abuhunna? Abuhunna Syekhu Bilal. Nah, terjemahkan awalnya, ya, Khi. Siapa bapak mereka? Abuhunna Syekhu Bilal. Bapak mereka Syekhu Bilal. Syekh Bilal, nah. Bilal. Ummuhunna Ustazati. Dan ibu mereka ustazah, guru saya. Nah, ustazah itu bukan jamak. Ustazah itu guru perempuan. Perempuan saya. Nah, jamin. Aina baituhunna? Di mana rumah mereka? Baituhunna qaribun minal madrasati. Rumah mereka dekat dari sekolah. Mumtaz. Baik, ana aftah al-majal al-mustami'. Bagi para pendengar yang ingin bergabung kembali, Anda bisa menghubungi di 8236543. Dan kami berharap untuk penelpon yang sudah masuk, kita berikan kesempatan ya bagi mereka yang mungkin belum sempat atau belum dapat masuk. Silakan di 8236543. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ibu, di mana? Dengan Ummu Naila di Cibarusah. Silakan Ummu Naila, dibaca dialognya. Nah. Man haula'i fatayatu ya Maryamu? Sekali lagi Ummu. Man? Man haula'i fatayatu ya Maryamu? Disambung. Man haula'il. Oh iya. Naam. Man haula'il fatayatu ya Maryamu? Naam. Hunna zamilati. Zamilati. Hunna zamilati. Lanya panjang Ummu Naila. Zamilati. Hunna zamilati. Nah, lanya sudah panjang tapi mimnya jangan pendek. Zamilati. Nah. Hunna zamilati. Naam, jamil. Akhawatun hunna? Naam. Naam. Hunna akhawatun. Jamil. Min abu hunna? Selagi Ummu. Man abu hunna? Naam. Abu hunna Syekhu Bilalun. Ada alif lam di depannya. Asyikhu. Abu hunna Asyikhu Bilalun. Naam. Umuhunna naam. Ustazati. Naam, sahih. Aina baituhunna? Naam. Baituhunna qaribun minal madrasati. Minal madrasati. Ummu Naila, paham yang dibaca Bu, insyaallah? Oh, insyaallah. Semua kalimatnya enggak ada yang ingin ditanyakan? Jelas? Ya, yang lain kali tapi dah juga masih jauh. Baik, ya. Syukran Ummu, jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para pendengar yang lain, silakan di 8236543 kita berikan kesempatan kembali. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, tayang terputus. Bagi para pendengar yang ingin bergabung kembali, Anda bisa menghubungi di 8236543. Pelajaran yang ke-13 untuk sesi yang Mbak ya, dari pelajaran yang ke-13 dan untuk buku yang cetakannya lama halaman 76. Nah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Mu di mana? Dengan Umu Akmal di Depok. Nah. Fadhal Umu Akmal, silakan. Man haula'il fatayatu ya Maryamu? Naam. Hunna zamilati. Naam. A'ahawatun hunna? Nah, Umu Akmal. Paham yang dibaca? Insyaallah. Baik, diataskan akhawatun. Akhawatun hunna? Naam. Naam, hunna akhawatun. Kha-nya diperjelas, Ummu. Akhawatun. Akhawatun. Naam. Man abuhunna? Abuhunna asyaihu Bilalun. Naam. Ummuhunna ustajati. Naam. Aina baituhunna? Baituhunna qaribun minal madrasati. Baik, mumtaz. Barakallahu'alaikum. Ya. Masuknya susah ini. Oh ya, ya. Alhamdulillah masuk sudah. Alhamdulillah. Sudah beberapa hari, jadi saya dengerin aja. Oh ya, labas. Ya. Khair insyaAllah. Sukran, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan dua penelpon kembali bagi para pendengar. Ya, terus mencoba insyaAllah akan mendapatkan kesempatan di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Ibu di mana? Dengan Ummu Maryam di Cikarang. Nah, silakan Ummu Maryam dibaca dialognya. Iqra al-hiwar. Hunna jamilati. Nah, yang mana Ummu? Man haula'il fatayatu ya Maryamu? Naam. Hunna jamilati. La-nya panjang sedikit. Jamilati. Jamilati. Nah. A'qwatun hunna. Nah, sekali lagi Ummu. Akhwatun hunna. Naam. Naam hunna akhwatun. Naam. Man abu hunna. Naam. Abu hunna syaikhu Bilalun. Naam, disambung. Abu hunna syaikhu. Oh, abu hunna syaikhu. Nah, kalau diputus Ummu, abu hunna berhenti lalu asyaikhu. Oh, kalau yeah. Diputus begitu. Abu hunna syaikhu Bilalun. Taib. Umuhunna ustazati. Nah, ustazati. Umuhunna ustazati. Mumtaz. Aina baituhunna? Baituhunna qaribun minal madrasati. Naam, syukran Ummu, jazakillahu khairan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maryam, dan kembali bagi para pendengar yang ingin mencoba, kita berikan satu kesempatan terakhir mungkin sebelum kita angkat dari pesan singkat itu ya. Nah. Ya, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Ibu di mana? Ummu Salama di Jatinegara. Baik, silakan. Fadhal Ummu Salama, dibaca dialognya. Man haula'il fatayatu ya Maryamu? Naam. Hunna zamilati. Naam. A'akhawatu hunna? Naam. Hunna akhawatun. Naam. Man abuhunna? Abuhunna syaikhu Bilalun. Kalau disambung, abuhunna abuhunna syaikhu Bilalun. Naam. Ummuhunna ustazati. Naam. Aina baituhunna? Baituhunna qaribum minal madrasati. Mantaz. Ahsan. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saat kita angkat mungkin beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk. Fadal. Ya. Tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Untuk dibacakan kembali surat pelajaran ke-8, latihan yang kedua, Ustaz. Mungkin merujuk sedikit. Pelajaran ke-8 afwan, ini latihan yang kedua nomor 1. Al-waladu Khalidun, ya. Sebentar, yang mana? Nomor ad-dars as-samin, pelajaran ke-8, ya. Latihan yang kedua nomor pertama, nomor 1. Naam. Al-waladu Khalidun itu mudhaf ilaihi bukan? Oh, bukan. Hadzal waladu Khalidun, bukan. Ini bukan mudhaf ilaihi, bukan. Baik. Adakah kaidah atau cara untuk merubah kata yang mufrad menjadi jamak, Ustaz? Dan bagaimana cara untuk mengetahui kata itu termasuk jamak mudzakkar salim atau jamak taksir? Dari pendengar kita di Bekasi. Naam, wallahu a'lam, apakah ada semacam rumus di sini? Sepertinya sebagian besar daripada jamak itu ada yang qiyasi, yang bisa kita qiyaskan. Dan ini biasanya akurat seperti kalimat muslim, muslimun. Lalu mukmin, mukminun. Tapi ada juga beberapa jamak yang memang mesti dihafal. Seperti kitabun, tiba-tiba jamaknya jadi kutubun. Kutubun. Nah, masjid, masajid. Nah, ini wazan-wazan seperti ini sepertinya wallahu alam, saya tidak tahu apakah ada semacam cara yang untuk mengetahui ini, apakah ini jamak mudzakkar salim. Kita tahunya setelah bentuk jamaknya diketahui. Setelah bentuk jamak diketahui, muslimun misalnya, kita ketahui ternyata jamak mudzakkar salim. Tapi untuk ini wallahu alam. Baik, pada contoh latihan yang keempat. Nah, kenapa dhahabu setelah hurufnya ada waw, Ustaz? Dhahabu, kharaju. Nah, untuk menunjukkan jamak, untuk menunjukkan jamak. Waw dan alif itu untuk menunjukkan jamak. Maka perlu diperlukan di situ. Nah. Iya. Baik, yakfi. Yakfi. Baik, sepertinya kita baru saja dapat membaca dialognya saja di bagian ba ini, ad-darsu ats-tsalits asyar. Insyaallah pada pertemuan akan kita akan masuk ke tamarinu. Dan tidak lupa terus kita ingatkan untuk ikhwan murojaah, ikhwan dan akhwat murojaah, karena kita mengharapkan setelah ad-dars Rabi' Asyar atau ad-dars Khamis Asyar ada ikhtibar ikhwan. Pada Rabi' Asyar. Pada Rabi' Asyar setelah pelajaran ke-14 insyaallah kita akan kembali ada semacam tes atau ulangan. Sehingga dipersiapkan dari sekarang dan mudah-mudahan pada saatnya kita dapat menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan dengan benar insyaallah. Demikian dari saya, ada kekurangan mohon maaf. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.